kaum muslimin dan muslimah, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, semoga saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Anda semua, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Tapi para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di 107,7 FM Radio Da'wah Salafiyah untuk mengikuti kajian ilmiah Islamiyah bersama Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan Hafizahullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Para pendengar dimanapun Anda berada, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah kita mendengarkan kemarin pembahasan yang berkenaan tidak bolehnya seorang muslim untuk mengatakan yaitu assalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lanjutkan yaitu pembahasan selanjutnya. Tapi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, semoga Anda semua yaitu senantiasa setia bersama kami di 107,7 FM untuk mendengarkan kajian ini. Tapi untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pendengar Radio Da'wah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari yang cerah ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang baru, babun qawlu Allahumma ghafir li in syi'ta, bab penjelasan tentang ucapan Allahumma ghafir li in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau berkehendak. Bab ini insyaallah ta'ala akan menjelaskan tentang larangan mengucapkan Allahumma ghafir li in syi'ta, berdoa dengan mengatakan Allahumma ghafir li in syi'ta, ya Allah, ampuni aku jika engkau berkehendak. Ucapan jika engkau berkehendak ini yang dilarang di dalam syariat. Baik. Bab ini insyaallah ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang salah satu adab di dalam berdoa, dan ini erat kaitannya dengan permasalahan tauhid, sebab doa itu adalah ibadah. Dan bukan cuma berkaitan dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah, juga berkaitan dengan tauhidur rububiyah wal asma was sifat. Karena mengabulkan doa atau kemampuan untuk mengabulkan doa itu bagian dari tauhidur rububiyah. Kita meyakini kemampuan Allah untuk mengabulkan doa kita adalah bagian dari tauhidur rububiyah. Demikian pula erat kaitannya dengan tauhidul asma was sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyandang nama-nama yang mulia serta sifat-sifat yang sangat tinggi itu mampu untuk mengabulkan doa, mendengarkan doa, dan memberikan taufik kepada seorang hamba untuk berdoa. Baik. Di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan satu dalil dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fi sahih, di dalam kitab As-Sahih, yakni Sahih Al-Bukhari, dan juga Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta. Janganlah seorang dari kalian mengucapkan di dalam doanya, Allahumma ighfir li in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak. Allahumma rahamni in syi'ta. Jangan pula mengucapkan, ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau mau, atau kalau engkau berkehendak. Liya'zimil mas'alatah. Tetapi hendaklah dia memantapkan permintaannya. Ya. Benar-benar dia menginginkan permintaannya. Fa inna Allaha la mukriha lahu. Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Tidak ada yang bisa memaksanya. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, wali yu'adzimir raghbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seorang yang berdoa itu benar-benar menguatkan keinginannya, yakni keinginan untuk dikabulkan. Jadi kalau seorang mengatakan in syi'ta, kalau engkau mau, seakan-akan dia tidak benar-benar berkeinginan untuk diberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta kepada Allah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah menguatkan keinginannya. Fa inna Allaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berat untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Ya, tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Baik. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz yang berbeda. Baik. Hadis yang sahih disepakati oleh para ulama akan kesahihan, ya, hadis ini. Di dalam hadis ini terkandung adab di dalam berdoa. Terkandung adab di dalam berdoa, yang di situ terdapat pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga terdapat pengakuan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang ucapan doa Allahumma ghafir li in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Allahumma rahamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau berkehendak. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, bahwasannya ucapan tersebut seakan-akan orang yang berdoa ini menyangka bahwa ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu. Jadi seorang yang mengucapkan Allahumma ghafir li in syi'ta, ya Allah, kalau engkau mau ampunilah aku. Allahumma rahamni in syi'ta, kalau engkau mau rahmatilah aku. Seakan-akan dia mengatakan, saya tidak memaksamu. Kalau engkau mau ampuni, kalau tidak jangan diampuni. Ini maknanya. Jadi seakan-akan dalam ucapan tersebut terkandung keyakinan bahwasannya Allah bisa dipaksa oleh seseorang. Allah bisa dipaksa oleh makhluknya. Ya. Kalau engkau mau, saya tidak memaksamu. Kalau engkau mau, ampuni aku. Kalau tidak, tidak usah. Ini termasuk kesalahan. Ya. Dan khalal di dalam tauhidur rububiyah. Sehingga Nabi SAW bersabda, فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Sesungguhnya, tidak ada yang bisa memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seorang mengucapkan in syi'tah, ya, apabila engkau berkehendak, apabila engkau mau, kabulkanlah doaku, maka seakan-akan dia memandang bahwa doa yang dia panjatkan kepada Allah ini berat. Berat untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengatakan, kalau engkau mau kabulkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini kalau bisa kita contohkan, dan ini contoh, mencontohkan gambaran dengan gambaran, ya, atau mencontohkan permisalan dengan permisalan, bukan hakikatnya. Misalkan, kita minta uang, ya, atau minta sejumlah harta kepada kerabat kita atau saudara kita, jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Iya. Jumlah yang besar ini bisa saja memberatkan dia. Sehingga di dalam meminta kita mengatakan, misalkan, atau katakanlah minjam, ya. Saya pinjam uang 1 miliar. Kalau engkau mau, kalau tidak juga tidak apa-apa. Taib. So, uang 1 miliar itu besar. Sehingga kita mengatakan kalau engkau mau. Kalau engkau mau membantu, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu berat baginya. Sedangkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berat. Tidak ada yang besar. Tidak ada yang tidak mampu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ucapan in syi'tah, Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak, maka seakan-akan dia menyangka Allah subhanahu wa ta'ala itu merasa berat, ya, untuk mengabulkan apa yang dia minta. Oleh karena itu, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, fa inna Allaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang berat untuk diberikan. Baik. Ini yang kedua. Kesalahan yang ketiga, apabila seorang berdoa dengan bentuk doa seperti ini, maka seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia mengatakan, Allahumma ghafirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau suka, maka seakan-akan dia mengatakan, kalau engkau mau lakukan, kalau engkau mau untuk tidak mengabulkannya, atau kalau engkau enggan, jangan lakukan. Itu tidak penting bagiku. Jadi, seakan-akan dia mengatakan demikian. Ya Allah, kabulkanlah kalau engkau mau. Kalau engkau tidak mau, enggak usah. Karena tidak penting bagiku. Tetapi hendaklah seperti yang dikatakan Nabi SAW, وَلِيُعَظِّمَ الرَّغْبَةَ, dia menguatkan keinginannya. Benar-benar dia mengharapkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dengan menambah kalimat وَإِنْ شِئْتَهْ. Maka di dalam hadis ini terdapat adab yang besar di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya seorang yang berdoa itu harus benar-benar menggambarkan sebagai orang yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dia gambarkan dirinya sebagai orang yang sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dia berkeyakinan dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mengabulkan apa yang dia minta. Mampu untuk mengabulkan apa yang dia minta. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia meyakini tidak ada yang berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan apapun dari doa yang dipanjatkan oleh manusia. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan bagi Allah untuk memberikan apa yang kita minta. Mau uang 1 miliar, mau uang berapapun, mau minta harta berapa banyak pun, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Dan permintaan-permintaan yang lainnya. Maka ini termasuk adab-adab di dalam berdoa. Baik. Kemudian perlu juga dijelaskan ada beberapa lafaz di dalam doa yang semisal dengan ini, namun tidak terlarang. Seperti di dalam doa istikharah, itu kita mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, itu disebutkan doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal 'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati 'amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa perkara ini, yakni apa yang dia istikharahkan, itu baik bagiku dalam agamaku, dalam duniaku, dan masa depanku, maka kabulkanlah, takdirkanlah, dan mudahkanlah, kemudian berilah keberkahan padanya. Ya Allah, in kunta ta'lam, apabila Engkau tahu, apabila Engkau tahu, apabila ini baik, maka kabulkanlah. Maka ucapan ini tidaklah termasuk yang dilarang. Tidaklah termasuk yang dilarang. Sebab kita mengatakan sesuatu yang memang tidak kita ketahui, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya, sehingga kita serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu baik, kabulkanlah. Kalau tidak, maka gantilah dengan yang lebih baik. Jadi, bukan mengatakan kalau tidak, tidak usah. Tidak. Tapi kita katakan, kita minta lagi. Kalau tidak baik, maka gantilah dengan yang lebih baik. Ya, misalkan, seorang mau menikah. Dia beristikharah. Ya Allah, kalau wanita calon istri saya ini baik bagiku, maka mudahkanlah. Ya. Karena engkau sudah tahu, di masa depan, wanita ini akan jadi istri yang baik buatku, bagi agamaku, bagi duniaku. Ya. Maka mudahkanlah. Kalau tidak, maka gantilah dengan yang lebih baik daripada itu. Ini tidak termasuk doa yang dilarang. Baik. Demikian pula, di dalam doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, andaikan kehidupan ini lebih baik bagiku. Ini tidak mengapa, sebab kita tidak mengetahui masa depan. Kita tidak mengetahui masa depan. Allah yang lebih tahu. Dan matikan aku, kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Ini tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Nah, sebab doa-doa ini telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan faedah di sini, bahwasannya ulama memandang makruh. Hukumnya kalau kita mengatakan atau mendoakan saudara kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurmu. Ya. Semoga Allah memanjangkan umurnya. Ini makruh. Ya. Tetapi tambahkan, semoga Allah memanjangkan umurmu di atas kebaikan, di atas ketaatan. Sebab panjangnya usia belum tentu menambah kebaikan. Ya. Bisa jadi menambah keburukan. Ya. Maka, kalau kita mau berdoa supaya keluar, saudara kita dipanjangkan umurnya, kita tambahkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurmu di atas kebaikan. Ya, di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi, lafaz-lafaz yang ada dalam hadis yang sahih tidak bertentangan dengan penjelasan yang ada dalam bab ini. Ya. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita adab yang besar, adab yang penting di dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang di situ terkandung pengakuan terhadap rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah para pendengar radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan bersama kajian ilmiah Islamiyah yang menjelaskan tentang tidak bolehnya seorang hamba ya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diakhiri dengan kalimat jikalau engkau ya Allah berkehendak katanya. Baik, para pendengar radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat doa seperti ini telah dijelaskan tadi, titik kesalahannya ada tiga ya. Karena seorang hamba yang mengatakan dirinya ketika berdoa, jika engkau menghendaki, yang pertama kesalahannya seakan-akan Allah SWT ada yang memaksa ya. Kemudian yang kedua, kesalahan seorang hamba ketika berdoa seperti ini adalah dia berkeyakinan mungkin doanya amat besar ya, sehingga Allah mungkin bisa mampu, bisa tidak mampu ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan seorang hamba ketika berdoa dengan mengakhiri kalimat, jika lo engkau menghendaki, di situ ada kesalahan seorang hamba tidak merasa sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pendengar radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semoga kajian tadi memberikan ilmiah kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkannya. Tapi insyaallah kita masuk kepada sesi tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda akan kirimkan silakan Anda kirimkan di 085-22-33-00-595. Baik, untuk waktu pertanyaan kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bolehkah keluarga yang akikah memakan daging akikahnya? Boleh saja, tidak ada larangan. Bahkan itu termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalil yang melarang. Baik. Afwan ya Ustaz, apakah kita setiap membeli emas berapapun harus mengeluarkan zakatnya? Tidak harus, tetapi dikeluarkan nanti ya, setelah dia mencapai nisab. Setelah dia mencapai nisab, yaitu nisabnya dijelaskan oleh para ulama adalah 85 gram. Ya. 85 gram. Jadi apabila seorang mempunyai emas sejumlah 85 gram dan telah dia miliki selama 1 tahun, barulah diwajibkan dia mengeluarkan zakat, yaitu sebesar 2,5% dari 25 gram tersebut. Iya. Bisa dalam bentuk uang, kalau memang tidak memungkinkan emas itu dipotong kemudian diambil bagian 2,5 gramnya. Iya. Maka dia keluarkan dalam bentuk uang. Iya. Namun kalau dia misalkan pada tanggal 1 Muharram misalkan sudah memiliki 85 gram dan tidak pernah berkurang sampai 1 Muharram berikutnya, ya, atau sehari sebelum 1 Muharram, ya, tidak pernah berkurang dari nisabnya, tidak pernah berkurang dari 85 gram, malah bertambah. Ya, misalkan pada bulan Syawal atau sebelumnya bulan Ramadan, dia membeli emas, bertambah. Maka, kalau sudah sampai genap 1 tahun, ya, yakni sehari sebelum 1 Muharram berikutnya, dia mengeluarkan semuanya. Dihitung sekaligus. Ya, misalkan, tambahannya 15 gram. Ya, berarti di sekarang dia memiliki 100 gram. Walaupun tambahan itu masuk pada pertengahan tahun, atau di akhir tahun, ya, misalkan tinggal sepekan lagi. Di akhir tahun, tinggal sepekan, 1 tahun. Maka dikeluarkan dengan dihitung semuanya. Yakni 2,5% dari 100 gram. Ya. Taib. Wallahu'alam. Kemarin dijelaskan bahwa zikir yang terbaik adalah La ilaha illallah. Apakah Rasulullah SAW mencontohkan zikir setelah sholat fardu? Ya. Zikir setelah sholat fardu jelas dicontohkan, ya, zikir dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya, 33 kali, lalu disempurnakan dengan La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir-zikir yang lain, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tidak beliau contohkan adalah zikir berjamaah. Ya. Zikir secara berjamaah. Baik. Bagaimana cara seorang menjadi seorang muslim lagi setelah kafir karena memperolok Allah, Al-Quran, dan Rasulnya? Caranya dengan bertobat, ya. Dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menyesali perbuatannya dan meninggalkan perbuatannya serta bertekad tidak akan melakukan lagi di masa depan. Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima taubat, ya. Adapun yang di katakan oleh orang yang mengolok-olok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bersenda gurau dan bermain-main, lalu dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'tadiru, tidak usah kalian minta maaf, maksudnya tidak usah mencari-cari alasan, sama saja bersenda gurau ataupun sungguh-sungguh, sama saja hukumnya kafir. Jadi dia tidak bermaksud bertobat, ya, maka tobat diterima dari siapa saja selama dia memenuhi syarat-syarat tobat dan bertobat pada waktunya, yakni sebelum, ya, kematian datang menjemputnya. Taib. Apabila sudah wudu kemudian tertidur, batal atau tidak? Dalam keadaan posisi bersandar atau tergeletak dan tidurnya enggak pulas sekitar 5 detikan, kemudian bangun lagi. Tidur seperti ini, insyaAllah ta'ala, tidak membatalkan wudu. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang sampai hilang, ya, benar-benar akalnya, ya, tidur nyenyak, tidur pulas. Ini yang membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Seseorang pernah berkata, saya bingung kalau melihat orang pakai cadar. Dia sedang berjalan maju atau mundur. Apakah ini termasuk istihza atau memperolok-olok atau tidak? Bagaimana hukum orang ini? Taib. Ini ucapan. Memiliki dua kemungkinan. Artinya bisa termasuk istihza dan bisa juga tidak. Sekedar mengabarkan sesuatu yang memang kenyataan ada pada dirinya. Memang benar-benar dia tidak bisa membedakan. Namun ini sangat jauh. Ya. Jadi lebih besar kemungkinan adalah istihza. Ya. Lebih besar kemungkinannya adalah istihza. Taib. Maka hukum orang ini sama. Ya. Kalau memang dia bermaksudkan untuk istihza atau bermain-main, ya, memperolok-olok, maka hukumnya sama dengan orang yang menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, apabila memang dia tahu itu bagian dari syariat Allah Tabaraka wa taala. Iya. Dan sebagai faedah, ya, ketika wanita itu pakai cadar atau pakai jilbab, itu bukan berarti laki-laki lalu lantas bebas melihatnya sepuas-puasnya. Ya. Itu bukan berarti demikian. Ditutup auratnya pun tidak bisa kita lihat. Ya. Tentunya tanpa ada satu kebutuhan yang mendesak. Ya. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah bagi laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, ya, tidak melihat kepada wanita yang bukan mahramnya atau bukan istrinya. Baik. Seorang ustaz Persis pernah berkata, kalau jenggot itu Islam, berarti kambing juga Islam. Ya. Apakah ini termasuk istihza? Lalu bagaimana hukum orang ini? Baik. Ini sama seperti di atas. Ini kalimat yang mengandung dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, jika dia memang berniat istihza, ya, berniat memperolok-olok atau mempermainkan syariat, ya, jenggot. Ya. Dan telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "U'ful liha wa uhfu syawarib." Panjangkan jenggot, biarkan jenggot, jangan disentuh. Ya. Artinya jangan dipotong, jangan dicukur. Dan potonglah kumis. Ini jelas bagian dari syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga orang yang telah mengetahui ini bagian dari syariat, kalau dia mengingkarinya, atau membencinya, atau memperolok-oloknya, maka dia telah melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kemungkinan yang kedua, kalau dia mau berdalil dengan logika bahwasannya jenggot itu tidak wajib. Sebab kambing juga berjenggot. Maka anda katakan ini seburuk-buruknya pendalilan, ya. Dan logika yang bodoh. Ya. Logika yang sangat bodoh dan termasuk bentuk kejelekan adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab orang yang mengatakan demikian tidak memiliki pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan kita dituntut untuk mengagungkan syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airillah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Iya. Ini orang yang terlalu banyak menggunakan akalnya, ya, dan menganggap akalnya melebihi dari Al-Quran wa Sunnah, dan menganggap semua ajaran agama itu bisa dipahami dengan akal. Ya. Sehingga kalau tidak masuk akal, maka tidak dia terima. Sehingga kalau tidak masuk akal, tidak dia terima. Kalau masuk akal, baru dia terima. Iya. Dan ucapan ini adalah ucapan yang sangat bodoh. Ya. Sebab kalau seperti itu, ya, logikanya berarti kalau orang kafir itu berjenggot, ya, maka dia juga Islam. Iya. Tetapi kita katakan itu bagian dari ajaran Islam. Itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kalau ada orang kafir misalkan yang melaksanakan hal tersebut, bukan berarti dia Islam. Sebab itu hanya bagian dari syariat Islam. Orang kafir juga di antara mereka ada yang menjaga kebersihan. Ya. Di antara mereka ada yang dikhitan. Karena tahu. Itu bagian dari kebersihan dan kesehatan. Ya. Tetapi kita tidak mengatakan kebersihan itu bukan ajaran Islam. Sebab orang kafir juga melaksanakan. Dikhitan itu bukan ajaran Islam. Karena orang kafir juga melaksanakan. Tidak. Ya. Tetap kita mengatakan itu ajaran Islam. Yang dirasa bermanfaat bagi orang-orang kafir sehingga mereka pun melakukannya. Maka jelaslah ini satu logika dan pendalilan yang sangat buruk sekali. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Saya mau tanya, apabila seseorang sedang sakit lalu dia mengatakan kalau sudah sembuh mau belajar takwa, dia tadinya tidak melaksanakan perintah Allah, paling sekali-kali terus mati, apakah dia termasuk dalam husnul khatimah? Zahirnya, ini termasuk su'ul khatimah. Kalau dia tobatnya baru dalam niat, ya. Tobatnya baru dalam niat. Ya. Nanti kalau sudah sembuh, mau bertobat. Ya. Taib. Sebab, tobat itu enggak boleh ditunda-tunda. Ya. Tidak boleh ditunda-tunda. Dan ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Menunda-nunda taubat, ya, terutama ketika sedang sakit. Ini akan pada akhirnya mengantarkan seseorang untuk tidak dapat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tidak tahu kapan kita dipanggil, ya, kapan kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka hendaklah kita segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan menunda-nunda. Bagaimana kalau kita sholat jamaah di suatu masjid tapi imamnya tidak pernah pakai adab-adab sholat? Apakah kita harus bermakmum atau sholat munfarid? Kita bermakmum kepadanya. Kalau yang dimaksud dengan adab-adab sholat ini tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Seperti tidak tumakninah. Ya. Kalau imamnya tidak tumakninah, maka jangan diikuti. Karena tumakninah adalah rukun sholat. Rukun sholat, kalau tidak dikerjakan, sholat tidak sah. Ya. Jadi, kalau adab-adabnya ini sampai membuat ya, sholat tidak sah, kalau dia tidak mengerjakannya, maka jangan diikuti. Ya. Tapi kalau tidak sampai demikian, maka kita ikuti dan kita laksanakan sendiri adab-adab sholat tersebut. Walaupun imam tidak melaksanakannya. Ya. Selama tentunya tidak bertentangan dengan hadis inna maju'ilal imam liyutamma bihi. Artinya kalau imam ruku, kita ruku. Dia sujud. Kita sujud. Dia bangkit dari sujud. Kita jangan berlama-lama sujud. Ya, tetapi ikut bangkit bersama dia. Selama dia masih dalam batas tumakninah. Tapi, Aang di Majenang. Pak Ustaz, di kampung saya banyak orang tua yang mengakikahi dirinya. Dan banyak pula yang mengakikahi orang tuanya yang sudah mati. Apa hukumnya? Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Seperti ini fatwakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Apa hukumnya daging kuda? Daging kuda halal insyaAllah ta'ala. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah SAW. Naha an luhumil humril ahliyah. Wa adzina fi luhumil khail. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan keledai jinak. Ya. Dan mengizinkan untuk makan daging kuda. Juga dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Jurayj an Abi Zubair juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan akalna zamana Khaybar al-khayla wa humur al-wahshi, kami makan pada perang Khaybar itu kuda dan juga keledai liar. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan keledai jinak. Baik, jadi kesimpulannya kuda itu tidak mengapa dimakan. Bismillah, dari Mamat Itikurih, bagaimana cara mengetahui ciri-ciri bahwa kita belum sudah bersyukur? Ya, yakni dengan melaksanakan tiga rukun bersyukur. Ya. Yang pertama, meyakini dalam hati bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa segala kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah. Ini rukun bersyukur yang pertama. Yang kedua, kita ucapkan dengan lisan, yaitu kita puji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat yang Dia berikan. Yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita gunakan juga atau kita amalkan, laksanakan juga kewajiban yang ada dalam nikmat tersebut. Ya. Misalkan kita diberikan nikmat harta, tunaikan kewajiban zakat. Kita diberikan nikmat keluarga berupa istri atau anak-anak, kita tunaikan kewajiban mereka, penuhi hak mereka, nafkahi mereka, dan mengajarkan mereka kebaikan-kebaikan. Apa benar Indomie bisa menyebabkan kanker otak? Ini insyaallah ta'ala nanti ditanyakan sama dokter Ade pada hari Rabu setelah zuhur. Apakah Indomie menyebabkan kanker otak atau tidak, itu saya tidak tahu. Tanyakan sama dokter Ade. Atau yang tahu nomor HP-nya, silakan di SMS saja. Tetangga saya seorang penjual doa. Dia bersalawat zikir, juga kesurupan, mengaku kedatangan Wali Songo. Bolehkah dipercayai? Ya. Tidak boleh dipercayai, sebab dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta, dan dia adalah seorang dukun. Ya. Dan orang yang sudah mati, Wali Songo, itu sudah meninggal dunia, itu tidak akan lagi bisa menyusup atau masuk ke dalam tubuh orang yang sudah atau orang yang masih hidup. Orang yang sudah meninggal dunia, dua keadaannya, dia mendapatkan nikmat kubur atau adab kubur, itu saja yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Penjelasan tentang orang yang sudah meninggal dunia, apakah dia mendapatkan nikmat kubur ataukah azab kubur. Tidak ada ceritanya orang yang sudah mati kemudian bisa kembali ke dunia untuk balas dendam misalkan atas orang-orang yang pernah membunuhnya. Ini hanya ada di film-film, dan itu bohong. Itu bohong. Kalau dia mengaku, misalkan dia kesurupan kemudian mengaku Wali Songo, itu dusta. Coba dibacakan Al-Quran, di ruqyah, insyaAllah ta'ala, yang masuk kepadanya itu akan lari. Karena itu adalah syaitan yang mau menyesatkan manusia. Dan doa itu tidak perlu dijual. Tidak perlu dijual. Doa, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya mengajarkan secara gratis di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia mengaku memiliki doa khusus yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah kebid'ahan. Doa yang bid'ah dan bisa jadi mengandung kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musyrikah orang itu serta pengikutnya, termasuk kemusyrikan. Sebab ini ta'awun dengan syaitan, meminta bantuan syaitan, meminta pertolongan syaitan, yang dia klaim itu sebagai Wali Songo, itu dusta. Taib. Halalkah uang imbalannya dari doa-doa tersebut? Ini termasuk imbalan yang halal. Nabi SAW telah mengharamkan hulwanul kahin. Hulwanul kahin, upah dukun. Ini upah dukun, ini haram hukumnya. Hamba Allah di Lakbuk Ciamis. Bagaimana cara menjaga akal? Karena banyak virus TBC, takhayul, bid'ah, khurafat di lingkungan. Caranya dengan mengikuti Al-Quran wa sunnatu Rasulullah SAW, dan jangan mendengarkan syubhat, ucapan-ucapan ahlul bid'ah yang mau membuat keraguan-keraguan terhadap Al-Quran dan sunnatu Rasulullah SAW. Dan di sini ada satu kaidah yang insyaallah taala kalau kita pegang kuat akan bisa menjaga kita dari yang namanya virus TBC ini, yaitu al-aslu fil ibadati tahrim atau al-haram. Hukum asal di dalam ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan atau mencontohkan. Ini kaidah, ya. Pegang kaidah ini. Hukum asal melakukan ibadah itu haram, tidak boleh. Kecuali ada dalil yang membolehkan, baru boleh kita kerjakan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami contohkan atau tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Sebaliknya dalam masalah duniawi, itu semuanya boleh. Hukum asalnya boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Taib. Kita diperintahkan harus menjaga diri dari api neraka. Apa saja yang harus dijaga? Yang harus dijaga adalah ibadah kita. Adalah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dijaga. Baru kemudian kita terjaga insyaallah ta'ala dari api neraka. Ya, itu maksudnya. Ya, jaga perintah Allah. Laksanakan dengan sebagaimana mestinya. Dan jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh membela diri dan keluarga dari perampok sekalipun membunuhnya? Bagaimana jika dia kabur dan dikejar-kejaran berkelahi hingga ada yang terbunuh? Bagaimana rinciannya? Taib, membela diri dan membela harta, membela keluarga termasuk jihad, ya, termasuk bentuk jihad. Ya. Hanya saja, kalau tidak terpaksa membunuh, ya, maka tidak boleh kita membunuh, sebab itu bukan tugas kita. Ya, tugas kita sekedar membela diri. Kalau memang tidak terpaksa membunuh, tidak boleh membunuh, sebab itu adalah tugas waliul amr. Ya. Membunuh orang yang pantas dibunuh, ya, itu adalah tugas waliul amr, tugas pemerintah, kaum muslimin. Ya. Bukan tugasnya setiap orang, ya, dari anggota masyarakat. Ya. Kecuali keadaan terpaksa. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, alhamdulillah kita telah dengarkan bersama jawaban-jawaban dari para pendengar Radio Da'wah Salafiyah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Kemudian bagi Anda yang mempertanyakan tentang masalah kesehatan, yaitu silakan Anda tanyakan langsung berkenaan dengan yaitu pertemuan bersama Dr. Ade pada setiap hari Rabu, ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Anda berkenaan dengan tanya jawab yang dijawab setiap pagi bersama Ustaz Abu Abdillah Sofyan dibolehkan untuk mempertanyakan, yaitu di luar-luar pembahasan, Taib, ya. Silakan Anda kirimkan di 085-22-33-00-595. Tidak mengapa Anda kirimkan di waktu pagi, siang, atau sorenya, ya. Adapun jawabannya insyaallah setiap pagi harinya dan diulang setiap sorenya. Mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.